Markus bab 16. Ebek to are sabet lalebet. Maryam Magdalena, Maryam ebuna Yakubus, ben Salome, pada entar meleracekan kaangkui aminya e jinasana Isa. Kulaku ebek to are ki burumoncar e are ahad. Ia area are sekapeng setong e dalam minggu jaria. Reng oreng jaria entar ke makam. E tengah jalan, reng oreng jaria pada saling ngocak. Sapa dekik saya nolong anak aku lagi batoto tepa makam roa. Sebab bato jaria cek raja nak. Tapi senapa nak ke makam, reng oreng jaria nangale eh cek batona lah aku lu. Teti, bebinian jaria lacu pada masuk kapi ke dalam kuburan jaria. E dalam kuburan jaria, reng oreng jaria tak kercut. Amar kenangale beda oreng lalake dengode kasorang. Ngangkui jubah pote, tojuk neng e bagian kangan. Allah cok tako. Debuna oreng ngode jaria. Singko tau bak nenyari Isa oreng Nasaret se Isa lepro. Satya tada edina, laodi boleh. Mara abosaki. Arya kenangan salerana esarena kibi red morita. Satya kasak bekna entar abole karet morita. Tamasok Petrus. Kabole kantaria. Isa mios kagalelia aja ngade isambian. Eka isa sambian tanto tapang kisaren salerana. Aka tisi ampun itu buah kisalerana kesambian. Tetiba bini anjir ya keluar dari kuburan gele. Lacu buru polana takercet bentako. Kapi pada tak aca-acaan kapasapa, pola natako. Sa'lana Isa odik pole, eare ahad kulaku. De adek katibi, salerana ngaton ka Maryam Magdalena. Dari Maryam Magdalena jaria, Isa tau makeluar roh jahat kapeto. Teti, Maryam Magdalena lacu entar ngabele, ketetian jaria kaca kanjana Isa. Setepanan sosa, serta nangis. Tape, ebek tongi dingka berja Isa odik pole, ben Maryam Magdalena tibi nangale e salerana. Reng oreng jaria tak parcaje. Sa'alana jaria, Isa ngaton kalah bencara lain kamore teka dua, setepakna acelen entara ke kampung. Reng oreng jaria abeli, notoraki ketetian jaria kaen laena. Tape, reng oreng selain jaria tak parcaje. Dibudina Isa ngaton karet morete sesabeles, ebek toret morete jaria tepak nengakan. Isa apareng-parengaten karet morete jaria, polana korang imana, bencengkal. Sampai tak parcaje kareng oreng sela pada nangale etibi, je Isa odik pole. Isa pas adebu karet morete jaria. Kasa bena entar kesantero dunya, ben pabletra kabar bagus dari Allah roa, kasa kabiana omat manusia. Oreng setak percaya bakal iya koma. Tapi oreng separcaya ben ebaptis bakal selamat. Menangka bukti jak parcaya. Reng oreng jeria bakal ngoju aro jahat bitang nyama. Reng oreng jeria bakal aca-aca ngangkui sabesa. Sekitak ketawa ebi reng oreng jeria tibi. Mon neku olar ota benangin om racon. Reng oreng jeria tak kira celaka. Mon reng oreng jeria nompang aki tanang ka atas reng oreng sesake. Sesake jeria bekal berese. Sa'alana abu debu benret morete jeria, Isa pas eyang kakak suarga. Eja dia, salerana marenta asareng bi Allah. Red morete entar mandekman, mabele terakaber dari Allah. Ben pangeran norok ngastani lalakon jeria, apereng benret morete jeria, ben apuk tiaki, kala ben keacipen, cek kaper, se eberta akiret morete jeria, tepak.